الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجعلنا من المخلصين بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه نحلب ناله غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهد فقال أكلا ولدك قد تخلته مثل ما تخلت هذا فقال لا قال فردد حسن صحيح. Hari ini saya membaca satu hadis daripada kitab Barumazi jilid yang ke-10. Mudah-mudahan apa yang kita baca ni memberi manfaat sebagai panduan dalam kehidupan kita ni yang berpaktikan kepada Quran, hadis, ijma' dan qiyas, tidak menggunakan akal. Sebagaimana yang dibincangkan, masih lagi dibincangkan masalah faraid, tak adil perempuan dapat satu. Buat dekat sini, buat dalam bilik aircon mahal tempatnya, memperjuangkan benda yang bertentangan dengan kehendak syarak. Kenapalah kita ni nak lawan syarak? Kita ni dijadikan manusia pun dah terima kasih lah. Kalau Allah jadikan kita katak, duk mempat lagi tu. Ya tak? Dah lah jadi manusia umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan tengok ya. Apabila mati anak Adam, semuanya terputus amalnya kecuali ada lagi sadaqatun jariyah tu. Maknanya, kita dah mati pun, pahala tu berterusan, itu umat Nabi Muhammad je dapat. Nak tak puas hati macam mana lagi? Tak puas hati macam mana lagi? Dah lah Allah jadi ke umat Nabi Muhammad. Di kalangan umat Nabi Muhammad, ada yang jadi Yahudi memerangi Palestin. Tapi kita dapat iman dan Islam. Patutnya kita bersyukurlah, sami'na wa ata'na, ghufra nak. Kalau kami ni tak mampu nak buat sebab kelalaian jahil, minta ampun. Minta ampun. Sebab apa? Ufranaka rabbana wa ilaikal masih. Nanti kami kena kembali. Suka tak suka, mati mesti menghadap kubur. Tak boleh elak dah. Dia benda yang wajib. Telah menjadi hukum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terror macam mana pun Fir'aun tu masuk kubur dah sekarang. Tu. Fikir-fikir je gitu. Masih nak memperjuangkan benda dah qat'i dalam Quran tu. Yang perempuan begini, lelaki begini, tak puas hati. Dia kata zaman globalisasi juga lain. Mana boleh. Kalau dia tak nak ikut faraid tu, senang je. Suruh ayah dia tu bagi siap-siap, tukar nama siap-siap. Tak ada masalah. Nak bagi perempuan semua pun tak ada masalah. Tapi bila dah mati, telah ada penjagaan daripada syarak tu, dah ada. Ini sebahagian daripada benda-benda yang berlaku dalam masyarakat yang kita akan baca hadis ni, yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa maksud hadis ni? Dia kata mafhum daripada ni harfiah lah. Dia terjemah secara harfiah Arab ke Melayu. Daripada Nu'man bin Bashir, bahawasanya berkata ia. Nu'man ni berkata ia bahawasanya bapanya telah memberi ia. Jadi bapa Nu'man ni bagi dekat dia akan telah memberi. Berkata ia bahawasanya bapanya telah memberi ia bapa tadi tu. Payah dia punya terjemah tu. Jadi ia tu nak kembalikan domain tu pada siapa? Domain dalam bahasa Inggeris apa? Ganti nama diri. Engkau. Itu jahil namanya. Engkau ni tunjuk kat sana. Kalau engkau, itu jahil domain. Jahil ganti nama diri. Jadi baca kitab ni masalah dia kat situ lah. Miliknya. Nya tu siapa? Milik siapa? Nak cari tu. Kalau reti bahasa Arab dia mudah lah. Kita ni antara reti tak reti. Berkata ia Nu'man. Bahawasanya bapa Nu'man telah memberi ia. Bapa Nu'man yang bagi. Apa dia bagi tu? Akan anak laki-laki baginya, anak laki-laki ayah Nu'man tadi akan satu abdi. Maknanya ayah Nu'man ni telah memberi kepada salah seorang daripada adik-beradik dia satu abdi sebagai hadiah lah. Ketika tu bapak dia masih hidup. Ketika tu bapak dia masih hidup. Maka datang ia akan Nabi SAW. Jadi Nu'man cerita peristiwa ni. Bahawa bapa dia satu hari telah memberi abdi kepada anak laki-laki ayah dia. Adik-beradik dia lah. Maka lepas dia bagi, dia datang ia akan Nabi SAW. Ayah dia ni pergi berjumpa dengan Rasulullah. Mahu menjadikan saksinya. Mahu menjadikan peristiwa dia menyerahkan tu bersaksi. Supaya tidak ada dakwa-dakwi. Jadi zaman dulu, zaman pada tu, dia tidak ada perjanjian agreement ni. Term clause A, clause B. If you agree the term and please sign. Oh, sign. Tak ada lah. Sebab tu nak kena ingat kita ni. Sebab kita ni orang yang beriman kepada Allah SWT. Aku pinjam dengan kau ni ya. Okay, aku pinjam. Berapa hari nak pinjam? Aku bagi kau pinjam 500. Berapa hari nak, bila nak bayar ni? Bulan nantilah. Lepas pilihan raya ni. Lepas 29 Mac. Lepas pilihan raya. Masih 30 Mac lah dia bayar. Okay? Tak ada perjanjian. Tak ada perjanjian sebab perjanjian itu sunat. Agreement apa sunat. Tapi nak kena tahulah perjanjian itu sah di sisi Allah. Siapa yang memungkari tu, maka dia ada peruntukan-peruntukan syarak. Kita ada peruntukan syarak. Tapi zaman sekarang tuan-tuan, dia boleh tahu mana agreementnya. Dia boleh dakwa macam itu. Padahal dia telah buat benda tu. Maka dia takkan lepas dengan Allah. Di sisi makhluk mungkin dia lepas. Dia pergi court, hakim kata, hakim betul lah. Sebab dia tengok tidak ada benda yang kuat boleh mendakwa. Boleh mendakwa sokongan bahawa dia ni telah meminjamkan duit pada orang tu, orang tu tak nak bayar. Maka hakim kena putuskan tak ada lah. Jadi dia berpegang kepada zahir. Betul dah hakim tu. Tapi nisbah kita yang meminjam dengan Allah, Allah mengetahui. Nisbah kita yang bagi pinjam, Allah pun mengetahui. Kita ada reserve sikit kat situ lah. Sebab tu kita tidak akan melaku penganiayaan kepada orang. Dalam gelap atau dalam cerah, berseorangan atau berkelompok, kita takkan. Sebab kita tahu Allah tu memerhatikan kita. Pendidikan ni telah dididik dalam solat. Kejujuran ni telah dididik dalam solat. Contoh hari-hari semayang zuhur. Kalau semayang dekat surah Al-Qalam 4 rakaat. Kalau semayang dekat surah masjid pun 4 rakaat. Kalau semayang seorang-seorang lain bilik pun 4 rakaat punya. Tak pun 6. Tak ada orang nampak. Satu rakaat siapa tahu. Tak ada siapa tahu kalau kita semayang satu rakaat pun. Siapa tahu. Mana solat tu mendidik kita jadi jujur. Jadi kita apply benda tu di luar. Maka datang ayat. Inna solata tanha anifasyai wa munkar. Ya tak? Macam perempuan. Ini tak ada perempuan yang kita cakap kuat sikit. Perempuan tengah tak ada. Tengoklah dalam solat. Macam mana dia semayang tuan-tuan? Dia akan tutup muka yang nampak dengan tapak tangan. Yang boleh buka tapak tangan dengan muka. Tangan pun ditutup. Tak apalah. Pasal dia pakai telekung. Tengok. Kedudukan telekung dalam semayang perempuan ni. Dia sampai kat sini. Tulang ni. Sebab apa? Dia faham. Muka ialah sini. Bila masuk lebih pada sini, itu dah aurat terdedah. Maka semayang dia tak sah. Sepatutnya perkara yang sama dia bawa keluar. Kenapa bila keluar dicabut lekung tu, dia punya manek tu kat sini. Maka di sini dipanggil pendedahan aurat. Maka sebab itu solat dia tu tak ke mana. Sebab apa? Tidak boleh mencegah dia daripada kemungkaran. Jadi tolong kiaslah benda lain. Sebab tu solat ni kalau kita nak buat PhD, cukup besar tajuk dia tu. Berbagai-bagai hikmah kalau kita nak fikir. Bertandakan kepada kuatlah hadis jemaah kita berbagai-bagai. Kalau hati tadi kejujuran dibentuk di dalam solat. Dibentuk di dalam solat. Macam kita kata isu menderhaka kepada raja. Contohlah zaman-zaman dulu. Dalam sembahyang pun kita boleh mufarakah bila imam kita tu menyeleweng. Ya tak? Dia menyeleweng. Dia bantah 5 rakaat semayang zuhur. Wajiblah kita mufarakah tu. Sebab kita tahu. Kalau kita ikut juga dengan kita menzalimkan diri sendiri. Maknanya walaupun kita lantik dia jadi imam, dia ada syarat-syarat dia. Dia tidak boleh mengatasi kehendak syariat. Jadi bila mengatasi kehendak syariat, apabila orang belakang dia bertindak, itu hak mereka. Dalam sembahyang ni, boleh tegur imam. Subhanallah. Jadi imam ni, ketua ni, bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Jadi jangan keliru lah dengan isu-isu semasa ni. Dia kaji balik dengan Islam ni. Semua dah ada lah. Semua dah ada. Tapi baca majalah Mangga, mana dapat ilmu? Bacalah yang tu sikit. Habis. Sekarang ni dia kata, maka dia pergilah jumpa Rasulullah SAW. Cerita dia bagi yang baru sampai. Cerita ni Nu'man bercerita pada satu ketika ayah dia telah menghadiahkan adik-beradik dia lelaki ni seorang abdi. Maka ayah ni bawa berjumpa dengan Rasulullah untuk menjadi, supaya Rasulullah menjadi saksi bahawa abdi ni milik anak dia sekarang ni. Tu. Faqal, maka sabdanya Rasulullah. Bila ayah Nu'man ni berhadapan dengan Rasulullah, maka kata Rasulullah, akulla waladika qad takhaltahu misla ma takhalta hadza. Apa dia kata? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah sekalian anak engkau sesungguhnya telah engkau beri akan dia seumpama barang yang telah engkau beri akan ini. Nu'man ni dia ada beberapa orang anak. Jadi dia berjumpa dengan Rasulullah, dia nak mengisytiharkan bahawa abdi ni milik anak dia je. Sebagai hibah dia panggil, pemberian. Bukan faraid sebab dia masih hidup. Jadi untuk supaya dia beranggapan supaya tidak ada dakwah dakwiyah, sebab sistem persuratan mungkin tak wujud pada waktu itu, maka dia meminta penyaksian daripada Rasulullah. Pasal bila dapat penyaksian daripada Rasulullah, dia tak ada siapa boleh bangkang. Tu sikahnya, jujurnya Rasulullah ni. Kemudian Rasulullah tanya, sebelum Rasulullah nak menjadi saksi, saya pernah buat kesilapan dalam hidup saya sekali, yang saya ingat sekali, yang besar yang saya ingat sampai sekarang. Kejap lagi saya cerita. Kalau ingat, kalau tak ingat lupakan. Inilah. Kalau ingat. Jadi dia nak menjadikan saksi, Rasulullah tu saksi, dia bawa cerita ni. Rasulullah tanya dia, adakah anak-anak yang lain engkau bagi tak abdi? Dia kata, la, faqala la, aku tak bagi, cuma dia seorang je. Nabi kata balik, ini hadis ni nak bagi tahu kita kena layan sama rata anak kita. Seorang dapat handphone, semua dapat handphone. 3G, 3G. Internet access, internet access semua. Lebih kurang maksudnya macam itulah sekarang ni. Tapi kita ada masalah, lelaki dan perempuan cacat dan sempurna. Maka itu, jadi pegangan yang paling asas, anak, kalau kita cium seperti itu seorang anak, semua anak kita kena cium. Yang ada kat depan tu lah. Kalau ada luar sama, tak ada nak buat apa lagi lah. Cium gambar je lah. Tak? Ini, kenapa tuan-tuan? Sebab Islam ni, dia tak nak bagi dalam adik-beradik tu jadi hasad, jadi bergaduh, jadi rasa lain. Ayah ni mengutamanya tak. Dan nanti kita akan baca, kalau sempat, sebab dia panjang. Yang terbaik sekali, kita ada anak-anak, kita nak membeli pemberian. Kakak dia ni duduk jauh asrama. Jadi kita perlu bekalkan dia handphone. Sedangkan anak-anak kita yang darjah 5, darjah 4 ni tak perlu kepada handphone tu, kita mesyuarat dia kata. Wahai anak-anakku, ya Abu ya. Ya anak aku, ini sekarang ni kakak kita ni, Kak Long kita ni akan duduk di asrama di Kelantan. Maka kita perlu bagi dia handphone. Boleh tak kamu semua redha kepada pemberian ini sebab keperluan, supaya senang kita berhubung dengan dia apa semua? Anak ni redha. Okey. Mana dalam pengetahuan. Maknanya anak ni rasa dia dihargai. Jangan tunjuk adik kau nanti kan. Itu masalah selalu kita buat. Bagi sorok-sorok. Seluduk. Kau ni ayah bagi tu, jangan cerita pula dekat adik kau. Kau bising pula. Kita latih anak kita tu berbohong. Tak boleh dia kata dalam tu. Sebab tu Rasulullah dia tak nak. Dia kata, Rasulullah kata, aku tidak nak menjadi saksi kepada benda-benda yang zalim. Cermat Rasulullah ni. Saya pernah menjadi saksi. Tapi sebenarnya saya tidak menyaksikan. Apa yang berlaku? Bila saya kaji-kaji, rupanya benda tu riba. Dia gini. Dia pinjam duit ayah dia. Dan dalam surat tu dia menyatakan. Katalah, saya tak ingat amount dia. Katalah RM10,000 sebagai contoh. Dia menyatakan dia akan bayar RM15,000. Dengan keredaan dia. Rupanya itulah riba. Dia dalam surat tu, dia cuma boleh buat apa? Saya telah meminjam duit ayah saya RM10,000 dan saya akan membayar RM10,000 dalam tempoh sekian-sekian sebagai mana saja. Ayah dia sign, saksi sign. Itu saja. Tapi dahlah saya tak menyaksikan kejadian tersebut. Tak macam mana tangan saya kata saya sign. Sampai sekarang saya tak ingat. Tapi saya dah bagi tahu dia, agreement tu tak sah dan riba. Dia tak percayalah. Sebab dia kata, saya bagi dengan keredaan saya. Tak boleh juga bagi dengan keredaan atau atas nama membayar lebih pinjaman atas keredaan, tak boleh. Nak hadiah, cari cara lain. Sebagai menghargai jasa dia memberi kita pinjam. Tapi tak ada masuk dalam agreement tersebut, itu dinamakan riba. Orang yang mati dalam keadaan dosa dia riba ni, setengah-setengahnya Allah tunjuk, dia punya lidah ni sampai ke dada. Sebagaimana riwayat daripada Mu'adz bin Jabal, apabila meminta Rasulullah menghuraikan ayat yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja, kita dah baca bab tu pada kelas-kelas yang lepas. Ada dengan saya sanggup tu. Tu kalau Allah tak ampun ke, tapi minta Allah ampun. Kita kadang-kadang tak tahulah nak cerita macam mana, kadang-kadang sangkut ke situ. Dalam keadaan suasana terperangkap, tapi apa pun benda tu salah. Benda tu salah. Tak boleh kita menjadi saksi kepada perkara-perkara yang tak sah, tak boleh. Ya tak? Kita kena. Kalau dia kata, kau tolong jadi aku saksi bahawa aku dah bagi pinjam ni duit, transaksi tu kita mesti tengok. Transaksi tu, dia serah duit tu dalam bentuk cek ke, dalam bentuk dia dah bagi, dia dah bank in dan ditunjuk payslip, biar tu mesti. Sebab kita nak menyaksikan ni. Ha, macam tu. Macam tu juga dengan jamin orang. Kita jamin adik kita sebab dia dapat beasiswa, dia nakkan penjamin atau pinjaman PTPS, nak penjamin. Maka hukum menjamin tu sunat. Tetapi membayar balik pinjaman sebut sekiranya yang meminjam tu gagal membayar, wajib. Dia gini. Semayang zuhur tu semayang fardu. Maka bila nak semayang fardu, Fatihah tu kewajipan. Wajib. Maka Fatihah pun kita baca. Jadi lepas semayang zuhur, kita semayang sunat ba'diyah zuhur, semayang tu namanya semayang sunat. Sama macam mana kita jamin orang tu sunat. Tapi walaupun semayang sunat, dia ada rukun-rukun dia. Fatihah tetap rukun dalam semayang sunat. Begitulah maksud. Bila kita pinjamkan orang duit, bila dia minta tangguh, meminjam tu sunat, rukun bagi rukun dalam bab meminjam ni, bila ada uzur syar'i, dia minta tangguh, wajib bagi tangguh. Tak tertangguh betul ke? Sebab apa? Sebelum nak pergi pinjam tu, kita kena faham hukum tu. Kita kena faham hukumnya sunat. Begitu juga penjamin. Bila penjamin ni jamin orang, wajib. Sekiranya dia tak bayar, maka betul lah tu bank cari kita tu, betul lah. Sebab kita yang menjamin. Jamin maknanya aku akan tanggung segala risiko tersebut. Dan pahala dia besar lah. Jika siapa yang tahan tu, pahala dia lah. Kalau tak sanggup, tak payah. Paling lebih orang kata kita ni penakut. Orang kata kita ni kedekut. Itu je cerita. Setakat tu. Tapi kalau kita hadap juga benda tu, sedangkan kita tak mampu nak menanggung risiko, dia akan jadi pemutus putus silaturahim. Dia akan jadi mencela, mengumpat dan sebagainya. Dia punya kesan buruk tu terlampau banyak. Sebab tu make sure bila kita nak buat satu ibadat, pastikan sejauh mana daya tahan kita. Kita kena pandang juga risiko. Kita tidak mendoakan, tapi kita tahulah hukum dia. Bila kita jamin orang ni, kalau dia tak bayar, kita yang wajib bayar tu. Dan dalam masa yang sama, kita boleh tuntut lah. Sebab itu memang hak kita yang ada pada budak ni. Kau dah bekerja sekarang ni, aku dah langsaikan hutang menyamin tu. Jadi kau wajib bayar. Dia ni memang wajib bayar pada ni. Kalau dia tak bayar, memang hari-hari dia berdosa. Kalau dia mampu. Tapi ketika itu, urusan dengan bank tu berpindah kepada kolektor tu. Jadi hati-hatilah benda ni. Hukum tu mesti difahami terlebih dahulu. Supaya kita tak menyalahkan, kita tidak tak rasa tu, tak bukan kita maknanya dizalimi apa semua. Kita dah tersalah dalam menentukan cara nak bertindak tu kerana kita tidak mengkaji hukum. Ni. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis membicarakan memberi anak dan menyamakan antara anak itu pada pemberian. Bukan anak lelaki bagi skirt, bukan. Ni. Ketahui olehmu kiranya ya saudaraku, tiap-tiap seorang yang ada mempunyai beberapa orang anak, maka hendaklah adil atas mereka itu oleh dua ibu bapanya pada pemberian dan segala perkara yang zahir hingga pada ciuman, sampai pada bab ciuman pun kena cium tu anak tu. Kenapa? Adalah maksud dan tuntut syarak hendaklah sentiasa dalam perhubungan rahim supaya hubungan itu kekal sebagai hubungan yang baik. Maka jika sekiranya dua ibu bapanya menampakkan lebih seorang daripada seorang, maka yang demikian itu membawa ia hasad. Jadi yang ini kena jaga betul lah. Kita kena jaga betul-betul. Dan daripada hasad membawa kepada terfirqah, berpecah belah. Maka dikerana Dari kerana ini syarah hendak memeliharakan daripada terfirqah dan hendak menjadikan anak-anak itu ihsan kepada apa? Kasih sayang. Kata setengah ulama wajib samakan berian dan kata setengah sunat. Ada dua hukum lah. Nanti kita tengok yang mana yang lebih kuat. Tetapi jikalau hendak memberi seorang daripada laki-laki atau perempuan dengan sebab buta atau pudung atau tepuk. Tepuk dia macam mana? Eh? Tempang. Lebih kurang gitu kot. Tanya orang Perak lah. Ni orang Perak je bahasa ni. Tepuk boleh kata. Ha, tu. Orang botol. Tanya orang botol kiri. Cangkat cermin. Ha, tepuk atau sebagainya. Kata Imam Ahmad harus ibapanya memberi seorang. Sebab apa? Sebab ada ilat kecacatan tu. Maka yang lebih aulanya, lebih dahulu dimesyuarat dan himpunkan segala anak isteri berunding dan bermuafakat dengan berbagi-bagi perkataan yang kasihan. Saya kata anak lain, kita mesyuarat. Kata, sekarang ni ayah bagi kau rumah sini, harga dia RM100,000. Ayah bagi kau rumah ni, harga dia pun RM100,000. Tapi adik kita yang cacat ni, ayah bagi banglo rumah dia RM400,000. Sebab apa? Sebab dia, engkau celik, semua sihat, engkau boleh mencari nafkah sendiri. Macam dia ni, takut-takut tak boleh. Jadi bila ayah bagi dia rumah banglo, dia boleh buat asrama untuk pelajar universiti, dia duduk satu bilik. Jadi boleh jadi pendapatan pada dia. Jadi dia tak payah meminta-minta. Bagi alasan tu macam itu. Jadi kita kena ada lah dalam kehidupan kita ni. Saya pun insyaAllah nak buat lah bila saya baca tadi, oh yang ni kita tertinggal. Yang ni mungkin menjadi punca kadang-kadang hubungan anak dengan bapa tu jadi lain. Kita layan anak kita belum balik lain. Kita layan anak kita bila dah balik lain. Takkan anak kita dah balik tu, kita bagi lagi main handphone air tu? Ya tak? Dia akal dah ada. Malulah dia dengan kawan-kawan dia. Jadi kena... Orang kata kena sepadan dengan keadaan anak tu. Maka dia tu sebab kadang-kadang anak tu menjauhkan diri. Jadi kita kena ada mesyuarat keluarga. Bila kita nak buat satu-satu perkara tu, terutama yang membabitkan hak anak-anak, kita kena mesyuarat. Panggil anak-anak kita semua. Ayah ni mungkin kita terlepas pandang lah. Kita terlepas pandang. Jadi syarat menganjurkan. Dia kata buat mesyuarat. Buat mesyuarat. Katalah seperti ini, dia kata, hei sekalian anakku, adalah saudara kamu Muhammad ini seorang yang kurang sifatnya daripada segala orang. Daripada banding dengan kau, dia ini kurang sifat. Patutlah kamu semua kasihan akan dia. Berilah atau kita beri lebih baik dari lebih baik daripada sekarang. Kita habuankan apa-apa sedikit supaya tiada kiranya atas kamu semuanya melihat apakala masing-masing membawa hal. Jadi bila kamu masing-masing ada hal, dan jikalau dari sekarang lagi kita memberikan dia, entahkan masa akan datang tidak ada apa hendak dia beri. Jadi kata gini, ni contoh skrip bila kita nak mesyuarat, nak bagi lebih pada seseorang anak tu, kita sertakan alasan supaya semua pihak tu berpuas hati. Isteri kita pun puas hati, anak-anak kita pun puas hati. Sebab tu Rasulullah dia tak nak menjadi saksi. Sebab apa? Nu'man ni bila dia bagi hamba abdi tu, dia hanya memberi kepada satu orang. Jadi benda tu boleh membawa kepada perpecahan keluarga. Jadi kalau nak bagi lebih tu, nyatakan alasan. Dia budak-budak ni dia puas hati. Dia puas hati. Sebelum diterangkan dengan panjang atas perkara ini, lebih dahulu baik dengar hadis yang datang daripada riwayat Abi Isa At-Tirmizi dan Muslim. Dia kata apa? Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kedua-duanya beriman kepada Allah, bahawasanya katanya bahawanya bapanya Bashir ni, bukan Nu'man, Bashir nama ayah dia, telah memberi ia akan seorang anak laki-laki baginya akan satu abdi dengan kehendak isterinya. Kata isterinya, berilah budak abdi ini kepada si Anu supaya jangan ada perselisihan antaranya dengan saudaranya. Apakala engkau mati, maka diberikannya. Jadi dia kata, isteri dia kata, sekarang ni kita ada hamba abdi seorang. Isteri Bashir ni, yang cerita ni anak dia, Nu'man. Jadi isteri Bashir ni kata, sekarang ni kita ada hamba abdi seorang. Sekarang ni sebelum kau mati, takut jadi perselisihan, kau bagi siap-siap. Itu sebab Bashir ni dia bagi, dia jumpa Rasulullah, dia nak jadi saksikan Rasulullah tu bahawa dia dah bagi. Dia dah pada hari dia bercakap tu dengan harapan Rasulullah menyaksikan bahawa milik Abdi ni berpindah kepada anak dia yang seorang tu, padahal dia ada anak yang lain. Dan Rasulullah tidak mahu menjadi saksi. Kemudian kata isterinya, tiada sempurna lagi berimu itu melainkan dengan saksi. Bila Bashir dia nak bagi, isteri dia bagi tahu, dapat isteri yang bagus, ya tak? Kau pergi cari saksi supaya tak ada kecoh. Kerana bila tiada bersaksi, ada lagi dakwa saudaranya. Jadi apa-apa hal yang kita nak buat, memberi pinjaman, membuat jaminan, menolong apa-apa yang patut itu, seelok-eloknya didatangkan sunat hukumnya mendatangkan dua orang saksi. Lelaki yang adil, bukan kroni. Lelaki yang adil, bukan saksi 25. Saksi. Itu. Jadi kalau ada agreement lebih baik. Sebab zaman sekarang ni zaman yang fasik. Mereka bila tak ada agreement ni, tengok ada tak agreement? Agreement tak akan, bukan mesti menang punya kes ni. Padahal dia tu orang yang zalim. Dia akan jadi macam itu. Tapi kita orang beriman, saya dah cerita dah. Kita telah dilatih menjadi orang yang jujur. Dari dalam solat lagi, maka bawa kejujuran tu di luar solat. Maka sekarang aku mahu saksi, dan tiada saksi yang lebih kuat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dia saksi atas pemberian itu. Apakala sampai ke hadapan Rasulullah, berkata Nu'man, ya Rasulullah. Oh Nu'man lah. Bahawanya hamba telah memberikan abdi. Nu'man yang bagi. Pening hadir ni. Benar dah. Bahawanya hamba telah memberikan abdi ini kepada anakku si Anu ini. Maka kata Rasulullah, ya Bashir. Bashir pula. Nanti lain kali saya baca ni tak matlaah gini jadinya. Dia ngaji baca kitab, tak ada kitab khusus. Oh, penceramah pening. Saya duduk dekat meja dari buku berapa tadi nak cari. Selkom ni nak belajar apa ini? Pandai semua mudah ni. Macam tak ada tajuk dah nak ajar. Rasa nak resign. Pilih punya pilih. Sebab saya suka ambil benda-benda yang kita anggap kecil tapi dia memberi kesan. Ya tak? Macam benda-benda ni mungkin dia boleh membantu kita. Lepas ni kita ada mesyuarat keluarga bila kita nak buat apa-apa. Terutama yang membabitkan anak-anak kita. Anak-anak kita tu. Kakak, abang ni dia masuk taekwondo. Jadi baju taekwondo ni ayah kena belilah. Sebab ke taekwondo mesti ada uniform. Kalau tak masuk uniform, oh dia tak tu. Atau anak tu jawab, oh taekwondo kalau tak pakai uniform tak boleh je. Tak boleh lah. Habis tu ayah semayang pakai baju panas je. Tu uniform semayang ke? Oh, semayang pakai baju panas koyak-koyak zuhud. La ilaha illallah. Mengadap Allah macam itu. Mengadap taekwondo jaga sungguh. Ada peraturan dia tu. Eh tak? Jagalah lebih baik waktu semayang tu dijaga pakaian tu daripada waktu yang lain. Sebab waktu tu kita mengadap kepada yang memberi kita nyawa, yang memberi kita rezeki. Yang memberi kita rezeki. Macam ketua-tua kat pejabat ni, ini yang terbaik lah. Tapi kat rumah kita boleh buat lebih baik. Kita buat lebih baik lagi. Jangan bila kita nak pergi interview baju bergosok, bila nak semayang baju bergedut. Lain tu. Maksudnya kita merendah-rendahkan. Walaupun hukum dia sunat, tetapi itu maksud dia hubungan kita secara kerana dengan Allah tu macam mana. Tanggapan kita dengan Allah tu dia mempengaruhi. Dan dia akan mempengaruhi khusyuk, dan dia akan mempengaruhi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tengok. Ya Bashir, adakah sekalian anak engkau sesungguhnya telah engkau beri akan dia, akan abdi, sebagaimana sebagai barang yang telah engkau beri akan budak ini? Jikalau engkau beri segala anak seperti ini, boleh aku menjadi saksi yang abdi ini bagi anak kamu? Rasulullah tanya dulu. Jadi dengan maksud lain, sebelum kita nak menjadi saksi, kita berhak bertanya. Alangkah sayang je lah, kau letakkan tak cari aku. Oh jangan. Yelah aku nak tengok lah mana duit 500 tu yang kau bagi pinjam dia sebelum menjadi saksi. Aku dah nampak kau boleh jadi saksi, nama dah saksi. Nak jadi saksi apa benda yang aku tak nampak? Kau faham tu dah lah, kau percaya. Tak boleh. Sebab kalau berlaku sebaliknya, dengan penyaksian kita tu, kita akan dipertanggungjawab. Maka kalau tak nak tunjuk, tak apalah, minta maaf lah, aku tak ada saksi. Sebab Rasulullah buat. Rasulullah buat. Maka berkata dia, maka jawab Bashir, tiada ya Rasulullah, hamba beri, aku bagi ke anak ni seorang je. Bagaimana hendak beri ke semua kerana abdi ada satu orang sahaja? Qala faraddu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam farduh, dia kata fardudhu. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah engkau kembali. Kembali mengambilkan dia. Mengapa engkau beri seorang? Apakah pemberian anak ini dengan yang lain itu? Kenapa tak bagi sama semua? Kenapa tak bagi semua? Ada cara lain tak kita nak bagi sama rata ni? Kalau hamba tu seorang, buat jadual. Isnin kau dengan awak ni, Isnin kau dengan awak ni, gile. Ataupun merdekakan lagi selamat. Kita proton bagi anak bongsu, Porsche bagi anak suluk. Tak boleh. Jika kita selesaikan supaya sama-sama puas hati. Puas hati mana? Jual kan. Jual bagi duit. Duit boleh bagi sama rata. Macam itulah. Kata setengah riwayat, maka jangan engkau menjadi saksi akan daku kalau begitu perangainya. Nabi kata aku tak naklah kalau begini perangainya, aku tak nak jadi saksi. Setengahnya dia beri, setengahnya tidak. Maka bawahnya dia kata tiada aku jadi saksi atas perkara-perkara yang zalim. Mana perkara yang zalim? Contohnya inilah. Disuruh jadi saksi, maka kita jadi saksi juga, maka itu zalim. Kita menjadi saksi benda yang kita tak tahu, maka kita menjadi saksi kepada benda-benda yang zalim. Kita mesti tahu ain, zat, benda tu sendiri. Seratus-peratus kita tahu benda tu bertepatan dengan kehendak cara, baru kita turunkan tanda tangan dia, tanda saksi, tanda penyaksian. Dan pada satu riwayat, sabdanya sekiranya engkau perbuat atas anakmu demikian, maka jadikanlah saksi atas ini lain daripada aku. Aku ditandakan anak jadi saksi. Adapun aku tiada sayugia menjadi saksi seperti perbuatan engkau, maka daripada bermacam-macam bunyi hadis ini, menjadilah ulama' berkhilaf-khilafan. Kata At-Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya diriwayatkan beberapa wajah daripada Nu'man bin Bashir. Dan bermula amal atas ini di setengah daripada ahli ilmu musnah. Mereka itu akan menyamakan antara segala anak. Jadi keluar hukum di kalangan ahli ilmu bahawa kena samaratakan hukum pemberian terhadap anak-anak. Dan setengah ahli ilmu berkata disamakan antara anak itu hingga kucupan sekalipun. Kucup kat dahi, yang ni pun kucup kat dahi. Apa kalau lebih pula kat pipi? Aku dahi je adik tu, dahi pipi. Lepas tu mak dia lagi marah. Aku tak pernah dia buat macam itu. Payah dia tu. Kena jagalah anak ni. Ini kita cerita pasal anak ni. Kita ada anak 3-4 orang. Kalau ada anak seorang senang. Senang lah. Kalau ada anak dua je, kena ada. Dan kata setengah ulama' disamakan antara anak itu pada berian laki-laki dan perempuan. Yakni sama banyak. Sama banyak. Bukan laki tu skirt, perempuan skirt, bukan. Laki tu baju kurung, ni pun baju kurung, bukan. Dari sudut sama banyak. Keperluan dia ni, ini keperluan dia. Maknanya kita beli anak kita baju baru, yang ni pun kita beli baju baru. Dia pakai yang perempuan, yang menutup aurat. Dia pakai yang lelaki, yang menutup aurat. Macam itulah. Sama tu. Dan ialah perkataan Sufyan Al-Thawri. Dan kata setengah mereka itu samakan antara segala anak itu, yakni diberi laki-laki seumpama habuan dua kali ganda sebagai bahagian pusaka. Ada pula pendapat mengatakan demikian. Dan ialah perkataan Ahmad dan Ishaq. Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ni, bila nak kata Imam Nawawi ni, yang ni kita nak tahu ni. Bab karihah taksil ba'dul awlad al-awlad fil hibah. Dalam syarah Muslim bagi dia begini. Pada ini hadis menunjukkan bahawa sayugia menyamakan antara segala anak pada hibah. Pemberian sama rata. Hibah ni maknanya pemberian. Bukan benda yang wajib. Anak tu belajar RM2, semua RM2. Kalau nak bagi lebih, bersyarat. Kau sekolah rendah. Sekolah rendah murah harga dia. Kakak sekolah menengah. Dia sekolah menengah. Dia lain pula, belajarnya lebih panjang daripada sekolah rendah. Dia punya makan sana mahal apa semua. Kena bagi alasan lah tu. Kita belajar buat macam itulah. Kalau boleh minat nanti susu sorak. Kalau boleh. Dan diberi tiap-tiap seorang sebagaimana memberi lainnya. Dan jangan berlebih kurang. Kata Imam Nawawi ni. Dan disamakan antara laki-laki dan perempuan. Dan telah berkata ashab kita. Ashab ni maknanya ulama-ulama Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ulama-ulama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adalah bagi laki-laki tu Habuan dua anak perempuan, dua kali ganda. Kata Ashab. Jadi bila banyak kau tu, Imam Nawawi pun kita boleh pakai, Ashab pun kita boleh pakai. Dan bermula yang masyurnya bahawa disamakan antara sekalian kerana zahir hadis. Tapi antara pendapat Imam Nawawi dengan Ashab, dia kata yang masyur, maka kita orang biasa ni pakai yang masyur. Dia kata sama banyak, tak perlu dua kali ganda. Sebab dua kali ganda tu dalam masalah faraid, benda yang wajib. Sebab dia ada masalah-masalah yang terperinci yang lain, di mana anak lelaki kena menanggung mak dia. Dia ada tanggungan daripada dua bahagian dapat tu, dia ada tanggungan kepada mak dia. Maka itulah masalah faraid, dia kata tak sama. Maka mazhab Syafi'i dan Malik dan Ibn Hanbal bahawanya makruh dan tiada haram. Tu. Dan hebah itu sah. Kalau bagi dua kali ganda, sah. Dan kata ni, tak payah ni. Dan telah mengambil hujah Syafi'i dan yang muafakat dengan dia dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu jadikan saksi atas ini lain daripada aku, kata Syafi'i dan yang muafakat dengan dia, jikalau haram atau batil tentulah tiada bersabda ia dengan ini kalam. Sekiranya dikatakan atasnya dengan kata ugut. Kami jawab, bermula asal pada kalam syarat itu lain daripada ini. Dan ditanggungkan waktu itulahnya akan af'al yang menunjukkan atas wajib atau sunat. Maka uzur yang begitu, maka atas ibahah. Dan ada pun ini masalah-masalah furu'. Jadi khulasah daripada pengajian hari ini, basic yang kita nak pegangnya ialah cuba kita sama rata pemberian. Benda zahir ni, bab kasih sayang tu benda batin. Benda batin. Bab zahir bagi. Belanja tu bab zahir, pakaian tu bab zahir, handphone apa semua tu bab zahir. Boleh bagi lebih, yang selamat kali mesyarat. Bagi alasan, bagi tahu abang ni, adik-adik ni, kenapa kakak dia dapat, dia dapat ni, adik dia tak dapat. Adalah alasan. Berdasarkan kepada apa? Kepada kita tengok pada masalah, anak ni buta, jadi ayah ni nak bagi lebih. Dia bagi alasan apa? Sebab dia tidak boleh nak berusaha. Takut-takut nanti dia meminta-minta, maka engkau boleh berusaha. Tak apalah, kesian dekat dia. Atas alasan kasihan, dan ada faktor yang membolehkan untuk orang ni bagi lebih, maka persetujuan daripada anak beranak. Walaupun pada hakikatnya hak ayah nak bagi siapa pun, tapi Islam dia lebih mengutamakan pemuafakatan. Sebab hati ya, anak-anak ni dia lain-lain, pemahaman dia lain-lain, sifat dia pun lain-lain. Dia nak mengelakkan kepada perkara yang lebih buruk, maka mesyuarat terlebih dahulu. Wallahu alam. Banyak umur kita jumpa pada kelas yang akan datang, insyaAllah, dalam tajuk yang lain pula. Bulan depan pening pula. Cari tajuk. Kat belakang tu ada tabung. Siapa yang ingin membuat sumbangan bulanan, silakanlah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wataala. Tabung untuk Tafiz Al-Khalidi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.